Ku pandang lembah yang hijau, dari puncak bukit aku terpukau. Ku lihat rumput yang segar, bunga-bunga dan semak belukar. Terhampar dataran permai, membujur luas di tebing landai. Terhampar dataran permai, membujur luas di tebing landai. Akan ku ajak gadisku menikmati lembah itu. Akan ku gandeng tangannya, akan ku cumbu dirinya. Dan selalu terkenang. Mungkin dia akan senang dan selalu.